Malam pun merayap pagi, sunyinya meramu sepi. Kulihat bayangmu di sana. Saat bulan pun menepi, semakin aku sadari tak mungkin lagi kita berdua. Dan ku memutuskan diri untuk melepaskanmu agar bahagia. Ku percaya dirimu kan tegar melangkah. Mana ku tahu kau masih sangat mencintaiku. Mana ku tahu kalau kau tunggu kepastianku. Mana ku tahu ku pikir kau yang meninggalkanku. Siang malam pun berganti, ku simpan kisah di hati. Semoga kau telah bahagia. Saat ku kenang kembali, berharap apa yang terjadi terbaik bagi kita berdua. Dan ku memutuskan diriku melepaskanmu agar bahagia. Agar bahagia. Ku percaya dirimu kan segar melangkah.